Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sudarlun, berita siang edisi hari ini, Rabu 1 Mei 2019, dibacakan Ardiansyah dan Kamil Ahmad. KPK tetapkan Bupati Kepulauan Talaut Sri Wahyuni sebagai tersangka. KPK usulkan terpidana korupsi bisa dieksekusi ke Nusa Kambangan. KPK ajukan banding atas vonis Idrus Marham. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kepulauan Talaut Sri Wahyumi Maria Manalip sebagai tersangka. Selain itu, KPK juga menjerat seorang pengusaha sekaligus orang kepercayaan Sri Wahyumi, Benhur Lalenoh, dan pengusaha bernama Bernard Hanafi Kalalo sebagai tersangka. Kompas.com melansir, Sri Wahyuni dan Benhur diduga sebagai penerima suap, sementara Bernard diduga sebagai pemberi suap. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, KPK menetapkan tiga orang tersangka tersebut sejalan dengan penindakan status penanganan perkara ke penyidikan. Menurut Basaria, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang atau jasa di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk anggaran 2019. Barang dan uang yang diberikan diduga terkait dua proyek revitalisasi pasar di wilayah tersebut, yaitu Pasar Lirung dan Pasar Beo. KPK menduga ada pembahasan proyek-proyek lain. Sri Wahyuni tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selasa malam. Ia tiba dengan menggunakan mobil tim KPK pada pukul 20.17 waktu Indonesia Barat. Selain Sri Wahyuni, tim juga mengamankan lima orang lainnya di sejumlah lokasi. Lokasi tersebut di Jakarta, Manado, dan Talaut. Selain mengamankan total enam orang, KPK menyita sejumlah barang dan uang senilai 500 juta rupiah lebih. Sudarlun, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Agus Raharjo mengusulkan terpidana kasus korupsi bisa dijebloskan ke Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Agus berharap usulnya tersebut bisa terrealisasi pada tahun 2019 ini. Kompas.com melansir, menurut Agus ada sejumlah alasan mengapa ia mengusulkan terpidana kasus korupsi bisa dieksekusi ke Nusa Kambangan. Agus berkaca pada temuan soal narapidana korupsi yang bisa diperlakukan istimewa di lapas umum. Dengan uang yang dimilikinya, narapidana korupsi bahkan juga bisa memanfaatkan napi lain. Selain itu, Agus juga melihat pengawasan di Lapas Nusa Kambangan ketat. Ia menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke lapas tersebut. Agus mengatakan di Lapas Nusa Kambangan ada sejumlah kategori seperti super maksimum, maksimum, dan medium security. Bahkan pembinaan narapidana di lapas ini relatif berhasil. Agus mencontohkan terpidana kasus pembunuhan John Kay. Menurut Agus, ada perubahan sikap yang signifikan dari John Kay selama berada di Lapas Nusa Kambangan. Sudarlun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan banding atas vonis Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap mantan Sekjen Golkar, Idrus Marham. Idrus terjerat dalam kasus suap proyek pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang PLTU Riau 1. Kompas.com melansir, sebelumnya Idrus Marham divonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta. Idrus dihukum membayar denda 150 juta subsidi 2 bulan kurungan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yakni 5 tahun penjara dan denda 300 juta subsidi 4 bulan kurungan. Menurut Majelis Hakim, Idrus terbukti menerima suap 2,250 miliar rupiah. Uang tersebut diberikan oleh pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Black Gold Natural Resource Limited, Johannes Budi Sutrisno Koco. Dalam kasus ini, Idrus terbukti menerima suap bersama-sama Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Eni Maulani Saragi. Eni merupakan anggota fraksi Partai Golkar. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syadaralun Ditjen Pemasyarakatan berjanji akan menindak tegas jika terbukti ada penyalahgunaan izin berobat lanjutan oleh Setia Novanto. Kepala Bagian Humas Ditjen Pemasyarakatan, Adi Kusmanto menjelaskan, hingga saat ini tim Ditjen Pemasyarakatan masih menyelidiki lebih lanjut soal peristiwa itu. Kompas.com melansir. Adi Kusmanto mengatakan Novanto masih menjalani perawatan di rumah sakit. Hal itu berdasarkan rekomendasi dari pemeriksaan tim dokter RSPAD. Walau demikian, apabila ditemukan pelanggaran dari narapidana, Ditjen Pemasyarakatan mengambil sejumlah langkah. Sementara itu, apabila ditemukan pelanggaran petugas yang mendampingi narapidana akan dikenakan sanksi administrasi kepegawaian. Walau demikian, Adi tidak mengatakan secara rinci bentuk sanksi administrasi tersebut. Sementara itu, peneliti ICW Kurnia Ramadana berharap Direktorat Jenderal Permasyarakatan serius menangani dugaan pelanggaran penyalahgunaan izin berobat terpidana kasus korupsi Setia Novanto. Hal ini terkait Setia Novanto yang tampak di Restoran Padang Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Syederalun, kerusuhan melanda Venezuela ketika demonstran bentrok dengan polisi di jalan-jalan ibu kota pada Selasa waktu setempat. Kekacauan itu menyusul seruan pemimpin oposisi Juan Guaido kepada militer untuk bangkit melawan Presiden Nicolas Maduro. Kompas.com melansir. Kerusuhan tersebut diklaim pemerintah Venezuela sebagai percobaan kudeta untuk menggulungkan Maduro. Laporan kantor berita AP menyebut upaya ini tampak direncanakan dengan hati-hati oleh Guaido untuk menunjukkan dukungan militer. Awalnya ribuan pendukung oposisi berbondong-bondong ke jalan raya di dekat pangkalan udara. Kehadiran mereka disambut dengan tembakan dan gas air mata oleh tentara. Sementara pasukan yang mendukung Guaido mengenakan ban lengan biru untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada pemimpin oposisi. Beberapa kendaraan menabrak kerumunan massa hingga melukai sejumlah pengunjuk rasa. Sebagian dari mereka kemudian memblokir jalan raya dengan bus dan membakarnya. Kerusuhan pun terjadi dan asap hitam terlihat mengepul di Caracas Timur. Sebelumnya di Twitter, Guaido mengklaim para kepala militer telah memberikan dukungan total kepadanya. Melalui pesan video, ia mengumpulkan pendukungnya dengan meyakinkan bahwa pasukan bersenjata telah bergabung untuk menggulingkan Maduro. Syederalun, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menyatakan Presiden Venezuela Nicolas Maduro bersiap untuk meninggalkan negaranya menuju Kuba. Namun, keberangkatannya urung dilakukan setelah pembicaraan dengan Rusia. Kompas.com melansir. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding Kuba telah mendukung Maduro. Ia juga memperingatkan adanya dugaan pengiriman ribuan tentara negara komunis itu ke Venezuela. Trump pun mengeluarkan ancaman kepada Kuba apabila negara ini mengerahkan pasukan untuk mengacaukan konstitusi Venezuela. Hingga kini belum diketahui tindakan lebih lanjut apa yang akan dilakukan Amerika Serikat karena negara itu telah memberlakukan embargo terhadap Kuba selama 6 dekade. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat John Bolton mengatakan ada sekitar 25.000 pasukan Kuba telah dikerahkan ke Venezuela. Laporan AFP menyebut Amerika Serikat sebelumnya mengetahui 3 pemimpin senior Venezuela termasuk Menteri Pertahanan telah merencanakan untuk menggulingkan Maduro. Syederalun, 2 orang tewas dan setidaknya 4 lainnya terluka akibat penembakan di Universitas North Carolina, kampus Charlotte, Selasa kemarin. Bombas.com melansir. Kantor Urusan Darurat Universitas North Carolina mencuitkan peringatan terkait adanya penembakan di kampus sekitar pukul 06.00 waktu setempat. Penembakan terjadi tepat di hari yang disebut para mahasiswa sebagai hari terakhir perkuliahan. Stasiun televisi WEOC-TV mengabarkan 2 orang tewas sedangkan 2 lainnya kritis akibat luka yang mereka derita. Selain itu, 2 orang lagi mengalami luka yang tidak membahayakan jiwa dan mendapatkan perawatan medis. Kedua korban tewas adalah mahasiswa berusia 17 dan 18 tahun. Sementara itu, polisi telah membenarkan adanya pelaku penembakan merupakan mahasiswa sejarah berusia 22 tahun dan kini telah diamankan. Penembakan ini terjadi hanya beberapa hari setelah seorang remaja menembaki sebuah sindagoga di Poway, California, yang menewaskan 1 orang dan melukai 3 lainnya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Rabu 1 Mei 2019.